Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Waqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya pada musim hujan ini, musim yang cukup dingin, yang mana ibadah di musim hujan, di musim dingin yang merupakan masa sulit pada sebagian kita, atau bagi kita semua, adalah barakallahu fikum, kesempatan untuk meraih pahala yang banyak. Wadzalikar ribato barakallahu fikum. Pada sore hari ini adalah pembahasan fikih kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah, masuk pada kitab Tsalitsu Asyar, kitab yang ke-13, yakni Kitabul At'imah, kitab yang membahas tentang makanan, wadzabaih, hewan sembelihan, wassoid, dan hewan buruan. Wayashtamilu ala salasati abwab. Dan kitab ini mencakup 3 bab. Barakallahu fikum. Berkata penulis hafizahumullah, al-babul awal, bab yang pertama, fil at'imah, terkait makanan. Wa fihi masail, dan padanya ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'rifuha wal aslu fiha, definisi al-at'imah dan hukum asal dalam syariat tentang makanan tersebut apa. Barakallahu fikum. Tayyib, ta'rifuha, definisinya, al-at'imah jama'u ta'am. Lafadz al-at'imah itu jama' dari ta'am, makan, makanan ya. Barakallahu fikum. Al-at'imah itu jama'nya. Wa huwa ma ya'kuluhul insanu wa yatawadza bihi minal aqwat wa ghairiha au yashrabahu. Au yashrabuhu. Barakallahu fikum. At-ta'imah maknanya adalah sesuatu yang dimakan oleh seseorang dan dikonsumsinya, baik berupa makanan atau pelengkapnya, buah, cemilan, dan semisalnya, atau yang dia minum. Barakallahu fikum. Maka ini adalah definisi dari makanan, sesuatu yang dikonsumsi, ya, atau yang diminum. Al-aslu fiha, hukum asal dari makanan, disebutkan di sini, tutlaqul qa'idah asyar'iyatu fi ma'rifati ma yahillu minal at'imah. Ma yuhallu minal at'imah wa ma yuhramu min qawlihi ta'ala. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'im yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fiskon uhilla li ghairillahi bih famanitturra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Surat Al-An'am ayat ke 145. Barakallahu fikum. Hukum dari makanan ya disandarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat ke 145. Ya, secara mutlak kaedah tentang makanan, kaedah syar'i tentang makanan untuk diketahui mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan adalah merujuk surat Al-An'am ayat ke 145 pada firman Allah tersebut yang artinya barakallahu fikum, katakanlah tidak aku dapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan pada makanannya bagi yang ingin memakannya kecuali hewan yang mati, maitah, atau darah yang mengalir. Ya, berarti apa? Barakallahu fikum. Daman masfuhan atau daging babi, lahma khinzir, fa innahu rijsun aw fisqan, karena itu semuanya kotor. Ya. Najis, ada yang memaknakan dengan najis dan kotor. Uhilla li ghairillahi bih, atau juga barakallahu fikum, yang diharamkan adalah hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Maka barang siapa yang terpaksa, bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, ya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Rabbmu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Jadi pada ayat ke 145 ini disebutkan yang haram adalah maitah, bangkai, selain bangkai ikan dan belalang. Kemudian damun masfuh, darah yang dialirkan, ya, seperti darah hewan-hewan yang disembelih, darahnya kemudian di direbus atau digoreng setelah dibekukan kemudian dimakan, ini haram, atau diminum juga haram. Daging babi dan juga hewan-hewan yang disembelih ya dengan menyengaja tanpa menyebut nama Allah. Adapun kalau lupa basmalah, maka barakafikum di situ ada perselisihan para ulama. Ada yang menyatakan halal, ada yang menyatakan haram. Yang jelas kalau menyengaja tidak membaca bismillah, menyebut nama Allah, maka haram hukumnya. Barakafikum. Kemudian juga dasar dari ya halal atau haramnya makanan atau minuman adalah wa min qawlihi subhanahu wa ta'ala, dan diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-A'raf ayat ke-157, wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan dia Allah menghalalkan untuk kalian yang baik-baik atau yibat, dan mengharamkan atas kalian yang jelek-jelek. Wa min qawlihi ta'ala, dan juga di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-A'raf ayat ke-32, qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadihi wa tayyibati minar rizqi, katakanlah siapa yang telah mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Ya, barakallahu fikum. Misalkan perak halal untuk laki-laki boleh dipakai oleh laki-laki, ada yang mengharamkan perak untuk laki-laki padahal Allah menghalalkannya, dan seterusnya. Dan siapa pula yang mengharamkan perkara yang baik-baik dari rezeki Allah, ya kalau sudah Allah halalkan ya sudah halal. Ya, barakallahu fikum. Wal muradu bitayyibat, dan yang diinginkan dengan at-tayyibat, ma tastati buhun nafsu wa tastahihi, sesuatu yang dengannya jiwa merasa nyaman dan selera. Ini adalah at-tayyibat. Li'anna ta'ama lamma kana yatawadza bihil insan fa'inna atharahu yan'aqisu ala akhlaqihi. Karena sesungguhnya makanan tatkala dikonsumsi oleh manusia, maka dampaknya itu akan tercermin pada akhlaknya. Kalau dia mengkonsumsi yang baik-baik, yang halal-halal, barakafikum, maka dampaknya ya akhlaknya akan menjadi baik. Fattu'amut tayyibu yakunu atharuhu tayyiban, maka makanan yang baik ya atharnya, pengaruhnya, dampaknya juga menjadi baik. Wal khabithu yakunu ala diddi min zalik, dan sebaliknya ya makanan yang jelek, perkara yang jelek ya akan memberikan pengaruh, barakallahu fikum, sebaliknya dari yang baik, jadi memberikan pengaruh yang jelek pula. Kalau mengkonsumsi yang halal, maka akan tercermin padanya akhlak yang baik. Mengkonsumsi makanan-makanan yang haram akan membuahkan akhlak-akhlak yang jelek. Lidza abahallahu subhanahu at-tayyiba minal mata'im wa harramal khabitha minha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membolehkan, ya, memberikan kemudahan, ya, menganggap mubah yang baik-baik dari makanan-makanan yang ada dan mengharamkan al-khabith yang jelek dari makanan-makanan yang ada. Fal aslu fil at'imah al-hillu, maka hukum asal pada makanan adalah halal. Illa ma harramahu syari'ul hakim, kecuali apa yang telah diharamkan oleh pembuat syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala al-hakim yang maha bijaksana. Walidha qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-119, wa qad faddala lakum ma harrama alaikum illa matturirtum ilaihi. Dan sungguh, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa matturirtum ilaihi. Dan sungguh, Allah telah menjelaskan dengan rinci kepada kalian apa yang Dia haramkan atas kalian, kecuali apabila kalian dalam keadaan terpaksa, ya, sehingga yang haram menjadi halal kalau dalam keadaan terpaksa. Barakallahu fikum. Kecuali kata para ulama, riba, ya, riba tetap selamanya akan menjadi haram. Wa qad jaa'a hadha tafsilu mustamilan ala umuri thalatha. Dan sungguh rincian ini telah datang mencakup tiga perkara, yakni rincian dari Allah Subhanahu wa taala terkait makanan. Yang pertama, an-nassu 'alal mubah. Nas, dalil yang menunjukkan atas mubahnya segala sesuatu. Yang kedua, an-nassu 'alal haram. Nas atau dalil yang menunjukkan atas keharaman. Yang ketiga, masa kata anhu syari', sesuatu yang Allah diamkan. Wa qad bayyana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam dzalika biqaulihi innallaha faradu faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantakihuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tabhathu anha. Akhrajahu Ad-Darqutni fi sunanihi wal Baihaqi wa hassanahu An-Nawawi kama naqalahu Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah fil Mulakhas Al-Fiqhi. Barakallahu fikum. Terkait rincian yang menjelaskan di sana ada makanan yang didiamkan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Dan Allah telah memberikan beberapa batasan, janganlah kalian melampauinya. Dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan Allah telah diam terhadap sesuatu atau dari sesuatu, sebagai rahmat untuk kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari alasan bertanya-tanya padanya. Barakallahu fikum. Tayyib, insyaallah ya, satu persatu dari ya apa saja yang Allah bolehkan, yang Allah haramkan, atau yang Allah diam padanya akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu, hifdzakumullah, barakallahu fikum.